Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, mu'alif rahimahullah menguraikan jawaban yang panjang sebagai bantahan dari syuhat mereka orang-orang musyrikin yang beranggapan bahwasanya seorang yang mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah, mengerjakan sholat dan yang semisalnya, tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang musyrik, apalagi dikatakan kekal di neraka. Mereka anggap seorang itu dikatakan sebagai seorang yang musyrik apabila pada diri orang ini terdapat padanya seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, mengingkari Rasul, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kebangkitan, tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Rasul. Nah, mereka anggap seseorang dikatakan musyrik dan kekal di neraka jahanam apabila pada dirinya memiliki sifat-sifat tersebut. Ini syubhat yang berbahaya, yang beliau nantinya menguraikan seseorang yang memahami jawaban dari syubhat ini, maka dia akan memperoleh manfaat yang besar, terkhusus di zaman-zaman terakhir ini yang demikian banyak mereka para musuh-musuh tauhid berupaya untuk menuduh ahli tauhid, ahli sunnah yang mendakwahkan at-tauhid sebagai paham yang menyimpang, yang menyesatkan, wal'iyadzubillah. Nah, mereka berupaya untuk memancing emosi mereka para kaum muslimin yang jahil, yang awam, agar membenci terhadap dakwah at-tauhid dengan menyampaikan beberapa dari syubhat-syubhat tersebut. Nah, bantahan dari syubhat ini diuraikan panjang lebar oleh al-mu'allifu rahimahullah. Beliau menyebutkan beberapa kisah, bahkan kisah Musailamah al-Kadzdzab, kisah Banu Ubaid Al-Qaddah, demikian pula kisah mereka orang-orang yang dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan orang-orang ini adalah orang-orang yang masih mempersaksikan syahadah la ilaha illallah, nah, mengerjakan sholat, mengakui Rasul sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebab-musabab mereka dikatakan sebagai seorang yang kafir dengan perincian penjelasan masing-masing dari kisah ini yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan perkataan al-mu'allifu rahimahullah. ويقال ايضا, dan dikatakan juga kepada mereka ini, اذا كان الاولون لم يكفروا الا انهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقران وانكار البعث. Bila generasi awal Islam ini tidak dikatakan kafir kecuali apabila mereka telah berdosa syirik, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, mengingkari hari kebangkitan. Artinya apabila orang-orang musyrikin pada zaman dahulu dikatakan kafir apabila mereka mengumpulkan seluruh sifat-sifat kekafiran yang tadi kita sebutkan, wa ghairi dzalik, dan sifat-sifat selainnya yang demikian banyak dimiliki oleh orang-orang musyrikin generasi awal Islam ini yang memerangi dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila itu sebagai tolak ukur dikatakan sebagai sebab seseorang dikatakan kafir, fama ma'na al-bab alladhi dzakara al-ulama fi kulli madhhab. Maka terus, apa makna dari bab yang dibawakan oleh mereka para ulama dari setiap ahli madhhab, ulama dari madhab Hanbali, ulama dari madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, yang mereka membukukan di dalam kitabnya bab khusus mengenai bab hukmil murtad, bab hukum seorang yang murtad. Sehingga mereka para ulama dari seluruh madhab menulis di dalam karya-karya mereka, di antara dari apa yang mereka tulis dari karya-karya mereka adalah adanya bab hukum seputar seorang yang murtad. Hukum seputar seorang yang murtad. Maksudnya dari penjelasan seorang yang murtad di sini adalah huwal muslimu alladhi yukaffaru ba'da islamih. Maksudnya hukum terkait seorang muslim yang dia dikafirkan setelah dia Islam. Sebelumnya Islam, kemudian dikafirkan. Ini seorang yang murtad. Nah, ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. Kemudian mereka para ulama dari setiap mazhab di bab ini menyebutkan sekian banyak dari jenis-jenis praktek amalan yang apabila seseorang melakukannya akan dikafirkan, akan menyebabkan halal darah seseorang dan halal pula hartanya. Artinya kafir dia, tidak lagi maksum darahnya, tidak lagi maksum hartanya, tidak pula maksum jiwanya. Karena kehormatan jiwa, darah dan harta seseorang adalah apabila ada, akan terjaga apabila pelakunya dikatakan sebagai seorang yang muslim. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ini seluruhnya dikhususkan bagi seorang yang muslim saja. Adapun yang kafir, la karamah. Tidak ada kemuliaan dan halal bagi mereka darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hatta annahum dzakaru asya'a yasiratan, hingga mereka para ulama dalam dari setiap mazhab tersebut menyebutkan perkara-perkara yang ringan, inda man fa'alaha, dilakukan oleh seseorang namun dengan perkara yang ringan ini menyebabkan dia kafir. Nah, padahal dia sebelumnya muslim. Maksudnya sebelumnya adalah seorang yang sholat, sebelumnya mengucapkan kalimat syahadat, sebelumnya dia berpuasa Ramadan, namun melakukan satu perkara dari perbuatan-perbuatan yang dihukumi oleh mereka para ulama sebagai perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikatakan kafir atau murtad, halal darahnya, halal pula hartanya. Naam. Dan di antara dari perkara yang menyebabkan seorang itu dikafirkan dan murtad keluar dari Islam adalah perkara yang ringan, yang tidak berat. Nah, yang ringan, yang tidak berat. Misru, seperti kata beliau rahimahullah, kalimatan yadzukuruha bilisanihi duna qalbihi. Kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya tanpa dia niatkan dengan hatinya. Nah, kalimat yang diucapkan dengan lisannya bukan dengan hatinya. Sekedar mengucapkan saja, maksudnya tidak sampai demikian. Tapi ternyata kalimat ini adalah kalimat yang menyebabkan dia itu kafir, keluar dari Islam. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya terkadang seseorang itu mengucapkan satu kalimat, la yulqi laha balan, dia tidak menganggap demikian besar kalimat yang dia ucapkan. Dia menganggap itu ringan, dia menganggap itu perkara yang sepele, tidak seberapa besar. Namun ternyata Nabi menyebutkan yulqi biha fi jahannam, menyebabkan dengan kalimat ini Allah lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, dia dilemparkan ke neraka jahannam sejauh atau sedalam antara timur dengan barat, menunjukkan demikian dalam dia terperosok ke neraka jahannam. Wal'iazubillah, wal'iazubillah. Sebabnya adalah satu kalimat, la yulqi laha balan, yang dia tidak menganggap kalimat ini adalah kalimat yang besar. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, yang namanya dosa itu dia anggap besar dan berat bukan melihat dari sisi gampang dan tidaknya, sulit atau mudahnya seseorang melakukan, tapi melihat dari sisi jenis dosa tersebut. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menyangka dosa yang kalian lakukan tersebut adalah dosa yang ringan, namun ternyata dosa ini di sisi Allah itu berat, besar. Naam, terkadang perbuatan dosa demikian. Naam. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan apa yang ditulis oleh mereka para ulama dari setiap mazhab, menyebutkan kepada kita seorang itu dikatakan kafir atau murtad, keluar dari Islam, tidak diharuskan, dipersyaratkan pada diri orang ini terkumpul padanya seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Tidak harus dia mengingkari Rasul, tidak harus dia memusuhi Islam, tidak harus dia menuduh Al-Quran itu sebagai sihir, tidak mengimani Al-Quran, tidak meyakini datangnya hari kebangkitan. Bukan demikian tolak ukur dikatakan seorang itu kafir dan murtad oleh mereka para ulama, sekali lagi dari setiap madhab, tidak ada khilaf dalam bab ini. Naam. Menunjukkan kepada kita syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini, yang beranggapan seorang itu musyrik, diharuskan baginya terkumpul pada dirinya seluruh sifat-sifat orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, adalah hanya sekedar perkataan yang tidak didasari dengan al-ilm, tidak tahu dalil, tidak faham perkataan mereka para ulama, tidak faham penjelasan para ulama terkait hukum seorang itu dikatakan sebagai seorang yang murtad, kafir, keluar dari Islam. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, benarnya mazhab ahli tauhid, mazhab ahli sunnah yang senantiasa memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya syirik. Sebagaimana Rasul dan para Nabi Allah Taala mengingatkan umat-umat mereka siang dan malamnya untuk bertauhid dan meninggalkan syirik, dengan memberikan peringatan bahayanya satu perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang akan menyebabkan terhapusnya seluruh amalannya. Akan terhapusnya seluruh amalannya, dan dengan satu perbuatan syirik yang dia lakukan, dia dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Dan ancaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan terkena kepada dirinya pada awal kali dia terjatuh ke dalam satu perbuatan syirik besar. Nah, di antaranya adalah hadis Rasul ketika beliau melihat salah seorang mengenakan satu ikatan di lengannya. Nabi SAW sebelum mengingkari perbuatan yang dilakukan bertanya terlebih dahulu tentang maksud dia mengenakan ikatan tersebut. Apakah mungkin tujuannya karena perkara yang mubah, ataukah tujuannya dilandasi karena adanya keyakinan kepada benda yang diikatnya tersebut. Ternyata benar. Orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mengenakan ikatan ini minal wahinah. Tujuannya adalah untuk menangkal diri saya dari kelemahan, dari rasa lemah. Naam, agar tubuhnya semakin kuat, terhindar dari sakit dan fisiknya itu semakin kuat, tidak mudah terserang penyakit." Tidak mudah sakit-sakitan, sehingga dia mengenakan ikatan tersebut dan dia taruh ikatan itu di lengannya. Ini termasuk dari syirik. Ini termasuk dari perbuatan kesyirikan karena meyakini makhluk padanya ada andil di dalam memberikan sesuatu kepada makhluk yang Allah Tabaraka wa Taala satu-satunya zat yang memiliki kemampuan untuk memberikannya. Sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan, meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada Allah Taala. Kemudian ketika Rasul mendengarkan orang ini tujuannya mengenakan ikatan tersebut adalah dengan maksud seperti yang tadi kita sebutkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inzi'ha, cabutlah, lepaslah apa yang kamu ikat tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahanan. Sesungguhnya ikatan ini ketika engkau mengenakannya tidaklah memberikan tambahan kepada dirimu melainkan kelemahan. Bukan malahan bertambah sehat, tapi semakin bertambah sakit. Naam. Fa innaka wa in mita wa hiya alayka ma aflahta abadan. Apabila kamu mati dalam keadaan ikatan ini masih menempel di tanganmu, kata Rasulullah SAW, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Padahal dia bersama Rasul, salat di belakang Rasul SAW, berjihad bersama Nabi SAW, hanya sekedar mengikatkan ikatan di lengannya dengan niatan-niatan syirik seperti yang tadi kita sebutkan, Rasul mengatakan, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Dinafikan dari dirinya keberuntungan, menunjukkan dia bukan sebagai seorang yang mukmin bila dia wafat dalam keadaan masih mengenakan ikatan tersebut. Karena keberuntungan hanya Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman saja. Qad aflahal mu'minun. Adapun orang-orang kafir, Allah nafikan keberuntungan tersebut. Allah nafikan keberuntungan bagi orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ahli sunnah, ahli tauhid, ketika memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya kesyirikan dan mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan tersebut, peringatan yang mereka peringatkan adalah didasari dengan dalil dan penjelasan yang diuraikan oleh mereka para ulama, sekali lagi dalam setiap mazhab, untuk membantah adanya persepsi ini dari kalangan mazhab Hambali saja. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Untuk membantah adanya persepsi argumen bahwasanya khilaf dalam masalah kekafiran atau sebab kemurtadan adalah khilaf sebagaimana khilaf-khilaf yang terjadi dalam permasalahan fikih. Antara mazhab Syafi'i membolehkan demikian, antara mazhab Maliki melarang demikian, mazhab Hanafi memberikan pertimbangan demikian dan demikian, mazhab Hambali memberikan perincian, bukan demikian. Khilaf dalam masalah terkait iman dan kekafiran tidak sebagaimana khilaf dalam permasalahan fikih yang masing-masing mazhab membangun pendapatnya di atas mazhabnya. Tapi perkara yang sudah jelas disepakati oleh mereka para ulama, jelas pula dalilnya dalam Al-Quran, jelas pula dalilnya dalam sunnah, yang tidak bisa lagi seseorang berkelit dan berupaya untuk mentakwilkan dengan pentafsiran-pentafsiran yang tidak sebagaimana mestinya. Di awal pembahasan beliau menyebutkan dan mengingatkan kepada kita jawaban yang mujmal namun mengena, menyasar untuk membantah syubhat yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin adalah dengan menyebutkan pembahasan yang tadi kita sebutkan, ayat yang muhkam, dalil yang jelas, saya yakini tidak bisa bertentangan dengan dalil yang mutasyabih. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga bantahan yang selanjutnya yang diuraikan oleh mu'alif adalah terkait pembahasan seputar hukum bagi seorang yang murtad. Nah, sekali lagi tidak disebutkan di situ penjelasan yang ditulis oleh mereka para ulama dari setiap mazhab bahwasanya syarat seseorang dikatakan murtad dia harus bersifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Sehingga tidak perlu lagi seorang ragu-ragu untuk mengatakan si fulan kafir. Tidak perlu lagi dia ragu, dia masih sholat. Tidak perlu lagi seorang ragu, dia masih puasa. Dia masih berhaji, dia masih melakukan sedekah, sholat malam bahkan rajin. Nah, suka membantu sesamanya, tidak perlu ragu. Dengan hanya melihat pada dirinya perkara yang jelas, yang nampak dari penyebab-penyebab seorang itu kafir atau murtad keluar dari Islam sebagai tolak ukur bahwasanya dia adalah seorang yang kafir bukan sebagai seorang yang muslim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian beliau di sini rahimahullah ma'alif hingga menyebutkan di antara dari perkara yang ditulis oleh mereka para ulama adalah sebab-sebab yang kecil, yang ringan. Semisal ucapan yang keluar dari lisannya dalam keadaan hatinya tidak memaksudkan, itu ternyata menyebabkan dia kafir. Atau kalimat yadhkuruha ala wajhil mazhi wal mazhi wal la'ab. Atau ke kalimat yang dia sebutkan tujuannya hanya sekedar bersendau gurau saja. Dan sekedar bermain-main. Tujuannya hanya sekedar bersendau gurau dan bermain-main. Tapi kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat kekafiran. Maka menyebabkan pelakunya kafir. Walaupun tujuannya seperti yang disebutkan. Nah, ini bantahan yang selanjutnya. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa yuqalu aydan ila akhir al-kalimah hadza jawabun sadis. Ini adalah jawaban yang keenam. Antum catat ini, jawaban yang keenam. Dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima sudah kita sebutkan. Sekarang jawabannya yang keenam. Kita bantah mereka terkait penyebutan dari mereka para ulama dalam setiap mazhab yang menyebutkan dalam kitabnya bab hukum seputar seorang yang murtad. Nah, madmunuhu isinya adalah annahu kana al-awwalun lam yukaffaru. Idza kana al-awwaluna lam yukaffaru, apabila generasi awal Islam ini mereka tidak dikafirkan illa hina jama'u jami'a anwa'il kufri minasyirki wattakdzib walistikbar, melainkan disebabkan karena telah mengumpulkan semua jenis-jenis dari kekafiran. Syiriknya ada pada mereka, mendustakan Al-Quran dan ucapan Rasul juga mereka lakukan, sombong dari mengikuti dakwah Rasul, ajakan Rasul untuk berislam juga iya, sehingga pada diri mereka terkumpul sekian banyak sifat-sifat kekafiran. Kalau ternyata demikian sebagai tolak ukur kekafiran, fama makna zikru anwa'i min al-kufri fi babi hukmil murtad, maka terus apa makna dari disebutkannya berbagai macam jenis-jenis kekafiran yang disebutkan oleh mereka para ulama dalam bab hukum seorang yang murtad. Itu tidak ada maknanya, karena mereka menyebutkan, mengucapkan kalimat ini kafir, walaupun tujuannya adalah bersendau gurau, menunjukkan hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut dikatakan kafir, padahal dia masih sholat, padahal dia masih mengeluarkan zakat, dia masih bersama dengan kaum muslimin. Nah, ini tidak ada faedahnya tentunya. Kullu naw'in minha yukaffaru, masing-masing dari jenis sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu kafir pada tulisan mereka para ulama di bab hukum murtad tersebut adalah perkara-perkara yang seseorang itu akan dikafirkan bila melakukannya. Nah, hatta zakaru asya'a yasiratan, hingga mereka para ulama menyebutkan perkara-perkara yang ringan, yang remeh, inda man fa'alaha, bagi seseorang yang melakukannya, semisal mengucapkan kalimat ia sebutkan dengan lisannya tanpa hati ini memaksudkan, tapi kalimat itu kafir, kalimat kekufuran. Naam. Atau kalimat yang disebutkan hanya sekedar bersundau gurau dan bermain-main saja, namun kalimat itu kekafiran, sehingga walaupun tujuannya bersundau gurau, berkelakar, tidak menyebabkan akhirnya dia tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir. Nah, sekali lagi terkait pembahasan seputar hukum murtad dan disebutkannya jenis perkara-perkara yang apabila seorang melakukannya akan menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, mereka para ulama ketika membukukan kitab ini memberikan peringatan kepada kita kaum muslimin agar memahami jenis takfir yang disebutkan dan diungkapkan oleh mereka para ulama. Ada kalanya takfir itu bersifat ta'yin, pengkafiran itu bersifat ta'yin dengan menunjuk, menentukan orang tertentu, individu tertentu. Maksud dari si fulan yang melakukan demikian itu kafir adalah orang tersebut atas nama A, atas nama B. Ini yang dikatakan sebagai takfir al-mu'ayyan, pengkafiran tapi tertuju kepada individu tertentu. Ada pula jenis yang kedua yang dikenal dengan takfir mutlak atau takfir ghairul mu'ayyan, takfir yang bersifat mutlak yang tidak tertuju kepada individu tertentu. Nah, semisal seorang yang mencaci Rasul dikatakan kafir tanpa menunjuk ke si A dan si B, yang dikafirkan bersifat mutlak, umum dan tidak terkena kepada individu tertentu. Ini dikatakan sebagai takfir yang mutlak. Dan terkait takfir mutlak ini perkara yang dibolehkan, dan ini disebutkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitabnya. Barang siapa yang melakukan demikian dia kafir, barang siapa yang melakukan demikian maka dia murtad. Yang dimaksudkan oleh mereka para ulama adalah takfir jenis yang kedua tadi, takfir yang ghairu mu'ayyan atau yang mutlak. Adapun takfir yang bersifat ta'yin, diwajibkan pada pentakfiran yang seperti ini harus terpenuhi syarat-syarat takfir dan ternafikan dari diri orang ini mawani' takfir, penghalang dari penghalang yang menyebabkan dia itu dikafirkan. Sehingga apabila kita melihat salah seorang ulama atau para ulama menghukumi seseorang itu kafir, menunjukkan sebelumnya telah melakukan pembahasan-pembahasan, kajian-kajian, melihat dari sisi mawani'nya, melihat dari sisi persyaratan-persyaratannya. Karena dalam pembahasan takfir yang mu'ayyan dipersyaratkan padanya harus sempurna syarat-syarat takfir, dan tidak ada pada diri pelakunya mawani' dari mawani' takfir. Ini pembahasan penting, menunjukkan bahwasanya mazhab ahli sunnah adalah mazhab yang benar, yang pertengahan antara kelompok khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang hingga kepada para pelaku-pelaku dosa besar, dan antara kelompok Murji'ah yang menganggap bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman. Seorang boleh melakukan demikian-demikian, yang demikian tidak memadzaratkan iman, karena iman itu tidak apa namanya tidak bisa naik tapi terus tetap pada porsi dan kapasitas yang sama. Sehingga di sisi Murji'ah, antara imannya orang-orang saleh dengan imannya orang-orang fasik dan imannya para malaikat, para nabi itu sama, tidak ada perbedaan, karena iman itu tidak apa namanya berkotak-kotak, tidak naik dan tidak turun. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Falaula al-kufru, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalaulah kekafiran itu yahsulu bi fi'li naw'in minhu wa in kana al-fa'ilu mustaqiman fi janibin akhar lam yakun li dhikril anwa'i fa'idah. Kalaulah kekafiran itu tidak bisa kita kafirkan disebabkan hanya seseorang melakukan satu jenis dari jenis-jenis sebab-sebab seseorang itu dikatakan kafir, disebabkan karena pelakunya masih istiqomah dari sisi yang lainnya, maka tentu disebutkannya macam-macam sebab-sebab kekafiran oleh mereka para ulama itu tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Nah, menunjukkan maksud yang disebutkan oleh mereka para ulama tatkala menyebutkan macam-macam perbuatan yang menyebabkan seorang itu kafir atau murtad keluar dari Islam adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya dosa-dosa tersebut dan memberikan peringatan kepada umat agar berhati-hati darinya, karena setiap dosa yang disebutkan oleh mereka dari sebab-sebab seorang itu bisa murtad keluar dari Islam adalah dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya itu kafir dan tidak lagi beriman. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini jawaban yang keenam. Yaqulu rahimahullahu taala wa mimma yadfa'u syubha ula humul fuqaha fi kulli madhhab. Dzakaru fi kutubihim bab hukmul hukmul murtad. Mu'alif rahimahullah menyebutkan termasuk dari perkara yang bisa membantah syubhatnya orang-orang musyrikin ini adalah kita jelaskan kepada dirinya madhab para fuqaha dari setiap madhab yang mereka menyebutkan di dalam kitabnya bab hukum seorang yang murtad. Ini sebagai dalil bahwasanya pembahasan seputar hukum yang hukum seseorang itu dikatakan murtad keluar dari Islam sama tidak jauh dengan pendapat-pendapat yang terjadi perselisihan di antara para fuqaha di dalam menyikapi dan menyimpulkan pendapat tersebut. Nah, sehingga salah kaprah kalau semisal dikatakan pembahasan tauhid itu pembahasan yang menimbulkan perselisihan di antara para ulama sebagaimana perselisihan dalam pergerakan sholat yang mana perselisihan-perselisihan tersebut terus terjadi hingga hari kiamat. Ini salah kaprah. Hendak dibawakan khilaf dalam bab ijtihad dibawa-bawakan ke pembahasan seputar akidah, pembahasan seputar tauhid. Ini perkara yang tidak benar. Nah, apalagi adanya sebagian pihak yang berupaya untuk memelintirkan adanya persepsi yang beranggapan bahwasannya khilaf yang menentukan perkara ini syirik, perkara ini bukan, ini tauhid, ini bukan, perbuatan ini syirik, ini bukan, adalah khilaf yang dilatar belakangi sesuai dengan ideologi mazhab masing-masing kelompok yang ada di dalam al-Islam. kalau kelompok aliran ini beranggapan demikian, kalau kelompok aliran ini beranggapan demikian, aliran yang sana berbeda lagi pentafsirannya demikian. Nah, ini juga perkara yang tidak benar. Berupaya untuk kemudian memalingkan pemahaman umat Islam ini tentang hakikat dari dakwah para nabi dan rasul, atau dengan kata lain berupaya untuk memalingkan pemahaman awamul muslimin tentang hakikat agama mereka yang sebenarnya. Karena ingat, agama Islam adalah agama tauhid yang jauh dari syirik. Nah, dakwah para nabi dan para rasul itu sama, mengajarkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Dan dakwah ini terus dilanjutkan oleh generasi setelah mereka hingga hari kiamat. Itu terus nantiasa ada satu kelompok yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, zahirina alal haqqi mansurin, senantiasa menampakkan kebenaran, dan ketika kelompok ini menampakkan kebenaran senantiasa mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka kelompok yang senantiasa dimenangkan, ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, siapa kelompok ini? Mereka adalah ahli sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Islam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika membantah sekian syubhat yang ada di zamannya, beliau mengatakan kalimat yang ringkas namun mengena ke ahli bid'ah tersebut, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau semisal itu perbuatan baik, teranggap baik di dalam Islam, seorang melakukannya akan mendapatkan pahala, seorang melakukannya akan terangkat derajatnya di sisi Allah, akan memberatkan timbangan amalan kebaikannya di hari kiamat. Maka pastilah mereka, generasi salaf, akan mendahului kita ketika mengamalkan amalan tersebut. Nah, sehingga jahilnya para salaf, jahilnya para sahabat tentang amalan ini dikatakan amalan soleh. Terus jahilnya para salaf, para sahabat yang mengatakan bahwasanya amalan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu ilmu. Itu ilmu yang harus kita ketahui. Nah, itu ilmu yang harus kita ketahui. Harus kita cocokkan antara amalan yang sekarang dengan amalan yang dilakukan oleh para salaf. Nah, dan berilmunya orang-orang generasi sekarang yang mengatakan ini amalan soleh, ini perbuatan yang baik, dalam keadaan ternyata tidak diketahui oleh mereka para salaf, adalah kejahilan. Nah, mereka jahil tentang agama Islam, jahil tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Fama lam yakun yauma idzin dina la yakunul yauma dina." Ketika mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," sampai dengan akhirnya. Amalan-amalan yang pada hari hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turunnya ayat ini dikatakan sebagai agama, maka pada hari ini kita katakan itu termasuk bagian agama. Amalan-amalan yang tidak dimasukkan oleh Rasul dan para sahabatnya termasuk dari bagian agama, maka di hari ini pula kita katakan itu bukan termasuk dari bagian amalan yang ada di dalam Al-Islam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun penjelasan sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa sayati li dzalika mazidu bayanin wa idhah, akan nanti datang penjelasannya sebagai tambahan dan sebagai penjelasan untuk lebih gamblangnya pada bab yang setelahnya. Sehingga beliau ini menyebutkan ada 6 syubhat. Ini khusus para santri, antum hafal 6 syubhat tersebut. Pembahasan setelahnya insya Allah akan kita lakukan ujian. Nah, 6 syubhat itu gampang, lebih ringan dari 6 juz, ya kan? Satu juz saja enggak ada. Ini kasus syubhat, ini enggak ada satu juz ini. Nah, ada satu juz. Paling setengah juz saja sudah. Mungkin seperempatnya lah. Nah, tergantung tulisannya. Kalau tulisannya kecil-kecil ya setengah lembar lah selesai. Nah. Baik, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ada teman ana seorang wanita non muslim, dia ingin masuk Islam namun masih ragu, dan dia bertanya kepada ana dan minta penjelasan untuk menjadi yakin. Namun ana tidak menanggapi karena takut itu adalah seorang wanita. Bagaimana hukum dan hal ini, Ustaz? Nah. Ya. Kalau misalnya ternyata wanita ini wanita yang masih muda, antum arahkan kepada seorang wanita yang muslimah yang bisa apa namanya menjelaskan kepada dirinya apa yang dia ingin tanyakan. Mungkin bisa antum cari informasi siapa wanita muslimah tersebut, kemudian bisa nantinya lewat WhatsApp ataukah mungkin telepon secara langsung ataukah melalui fasilitas media yang ada di zaman sekarang ini. Nah, adapun kalau misal apa antum ingin menjawab secara langsung, ya lebih afdol kalau misal antumnya belum nikah, nikahi. Nah, nikahi itu bisa lebih yakin dia. Nah, jadi kalau tanya-tanya dekat sama antum, enggak, anak maunya sama antum, itu ada indikasi. Langsung saja, bismillah. Apa Ustaz, bolehkah kita mencukur jenggot agar kelihatan rapi atau membentuk dengan bentuk-bentuk yang menjadikan dia ganteng? Wah, dibuat pohon beringin. Nah, dibuat gambar apakah? Nah, ya enggak demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "A'ful liha," biarkan lihya kalian tumbuh. Jangan diapa-apain. Nah, jangan dipendekkan, jangan pula dipotong. Jangan menganggap munculnya jenggot sebagai musibah, kurang ganteng, ini salah. Nah, karena laki-laki itu ganteng dengan berjenggot. Bahkan para salaf sangat takut melihat seorang pria yang tidak berjenggot. Dikatakan siapa mereka? Amrod. Nah, laki-laki enggak jenggot, mirip perempuan. Nah, kurang jantan. Sehingga anggapan ganteng dengan mencukur jenggot itu salah, butuh dibenahi. Afan Ustaz, ana mau minta maaf kepada teman ana namun dia tidak mau memaafkan. Ketika saya datang dia buang mukanya. Muka dibuang, masya Allah. Muka itu dibuang, buang kemana itu? Nah, ya dinasehati. Ini kalau ini pertanyaan santri, datang pribadi aja lah ke ana atau ke pengurus, nanti diselesaikan. Nah, kalau pertanyaan dari ikhwan, ya datang ke kita, nanti kita selesaikan. Melakukan perdamaian antara dua orang yang berselisih ini termasuk dari amalan besar yang dengannya seseorang akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka taala. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya kan? diam. Apa contohnya ucapan kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang tersebut dari Islam? Banyak. Mengolok-olok Rasul, mengolok-olok sunnah, ini termasuk sebab yang dengannya seseorang itu kafir keluar dari Islam. Mengolok-olok ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, ini banyak bentuknya, banyak perinciannya. Ini banyak. Lebih rincinya baca kitab sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu murtad keluar dari al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu rahmatakumullah.